tuntut ilmu. Wahai para dai, wahai para orang alim, berhiaslah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Niscaya engkau akan selamat dari kegagalan di dunia dan akhirat. Ilmu agama memang membuat orang menjadi mulia. Ilmu menjaga pemiliknya dan harta dijaga oleh pemiliknya. Ilmu adalah teman akrab pada saat sendirian. Ia adalah sahabat karib pada saat kesepian. Ia adalah penunjuk jalan pada saat makmur dan pembela pada saat menderita. Ilmu adalah perdana menteri ketika berada di tengah-tengah sahabat karib dan orang terdekat bagi orang-orang asing. Ilmu adalah menara jalan menuju surga. Dengannya, Allah mengangkat kaum-kaum, kemudian Allah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam hal yang baik dan sebagai suri teladan bagi orang lain. Dengan ilmu, kita dilapisi keindahan fisik dan psikis. Kita menjadi manusia-manusia bermutu, menjadi manusia-manusia mulia di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mencari ilmu, mempelajarinya, memahaminya. Maka simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tani, pasal yang kedua, fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji, menyanjung ilmu dan pemiliknya. Wa hatha ibadahu alal ilmi wa tazawudi minhu. Dan Allah mendorong, ia menganjurkan, menyemangati hamba-hambanya terhadap ilmu itu dan berbekal dari ilmu itu. Wa kadzalika as-sunnatul mutahhar, dan demikian pula sunnah yang disucikan, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an dan hadis, ya, keduanya ini memuji ilmu dan pemilik, ya, pemilik ilmu tersebut, ahlul ilm. Fal ilmu min afdalil a'malis sholihati, maka ilmu ini, ya, merupakan termasuk amalan-amalan soleh yang paling utama. Naam. Dari sini kita mengetahui bahwa Syekh memahami, Syekh di sini tidak mengitlakkan bahwa ilmu ini adalah merupakan afdal al-amal as-salihah. Beliau tidak mengatakan fal ilmu afdalul a'malis sholih. Kalau begitu bahasanya, maka ilmu merupakan amalan sholih yang paling utama, paling atas. Tapi Syekh tidak mengatakan seperti itu, tapi menggunakan min. Nah, yaitu termasuk dari amalan-amalan sholih yang paling afdal. Artinya di sana ada beberapa amalan-amalan sholih yang sederetan dengan ilmu ini. Karena memang khilaf masyhur di kalangan ahlul ilm, mana yang paling afdol, jihad atau menuntut ilmu. Nah, dan sering kita mendengar Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam majelis-majelisnya mengatakan al-ilmu la talabul ilm la yu'adilu syai', menuntut ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini, pada zaman yang semakin rusak seperti ini, seorang muslim, ya, dihajatin masatin dalam kebutuhan yang teramat sangat terhadap ilmu. Akan tetapi kata Syekh, lakin idza jaa waqtul jihad fal jihad la yu'adilu syai', tapi kalau datang waktu untuk berjihad, maka jihad tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, begitu. Hukumnya sama-sama, tentunya bicaranya di sini sama-sama yang fardu ain. Naam. Adapun yang saya dapatkan juga dari perkataan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Autar, beliau memberikan tafsir yang lain, perincian yang lain. Dia mengatakan tergantung keadaan orang. Karena dalam banyak hadis kita mendapatkan Rasulullah SAW terkadang mengatakan bahwa kepada seseorang dari para sahabat yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW bahwa sedekah itu amalan yang paling afdol, yang paling utama. Jihad itu amalan yang paling utama. Sholat itu amalan yang paling utama. Kok semuanya paling utama? Bagaimana ini? Nah, diterangkan oleh Syaukani bahwa Rasulullah SAW memberikan ucapan itu, ungkapan itu tergantung orang yang diajak bicara. Kalau orang itu adalah orang yang besar badannya, tegap, gagah perkasa, kalau musuh melihatnya itu gemetar, dan dia orang yang pandai berkelahi, ya, dan semangat dalam berjihad, Rasulullah mengatakan kepadanya, amalan yang paling utama adalah jihad. Gitu. Kalau orang ini orangnya krempeng, kecil, kurus, loyo, artinya kalau mau berkelahi pun naam, tapi dia memiliki otak yang cerdas, memiliki pemahaman yang kuat dan semangat dalam menuntut ilmu, Rasulullah mengatakan kepadanya, amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Kalau Rasulullah melihat orang ini orang kaya, banyak duitnya, orangnya dermawan, Rasulullah mengatakan kepadanya, amalan yang paling utama adalah sedekah. Begitu. Naam. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Naam. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa min afdali wa ajallil ibadati. Dan ini adalah merupakan ibadah yang termasuk ibadah yang paling utama dan paling mulia dari ibadah-ibadah tatawu. Nah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah. Karena sesungguhnya, ya, menuntut ilmu itu adalah merupakan bentuk jihad fi sabilillah. Fa inna dinallahi azza wa jalla innama qama bi amrayn. Naam. Karena sesungguhnya agama Allah azza wa jalla hanyalah dapat berdiri tegak dengan dua perkara. Tanpa keduanya ini agama Allah akan runtuh. Ahaduhuma, yang pertama, al-ilmu wal burhan. Ilmu dan hujjah, burhan. Nah, bukti-bukti kebenaran, penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kebenaran. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, al-qitalu wassinan. Nah, peperangan dan kekuatan. Nah, fala budda min hadainil amrayn. Maka la budda, mesti, harus, tidak boleh tidak dari dua perkara ini. Agama Allah tidak akan tegak kokoh kecuali jika kedua perkara ini berkumpul, ilmu dan peperangan. Naam. Ilmu ini jalurnya adalah thalabul ilm, kemudian peperangan ini jalurnya adalah jihad fi sabilillah. Naam. Naam. Dan bahkan menuntut ilmu ini sendiri adalah merupakan suatu bentuk jihad fi sabilillah. Naam. Wa la yumkinu ay yakuma dinullahi wa yadhharu illa bihima jami'a. Dan tidak mungkin agama Allah akan tegak kokoh, ya, dan berjaya, yadhhar, berjaya di muka bumi ini kecuali dengan keduanya secara keseluruhan. Naam. Dan bisa mungkin kita kasih bayangan kenapa thalabul ilmi ini atau dakwah ini kaitannya dengan ilmu ini termasuk jihad, ya. Sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran nyawanya sewaktu-waktu terancam, kan begitu? Iya. Itu sudah risiko. Maka seorang thalibul ilm, seorang alim yang berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan berjayanya agama ini, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun keselamatannya sewaktu-waktu terancam. Setelah terjadinya perpecahan umat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni qadari, meskipun Allah membencinya secara syar'i dini, ya, Allah melarangnya dan membencinya, tapi ditakdirkan untuk terjadi, maka kita jangan ikut-ikutan masuk dalam perpecahan itu, karena secara syar'i, secara agama Allah membencinya dan melarangnya, mengharamkan. Naam. Maka ketika seorang thalibul ilm, seorang alim beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, di mana kesesatan-kesesatan tersebut dengan pecahan-pecahan agama itu adalah merupakan suatu kemungkaran, maka tugasnya seorang thalibul ilm, seorang alim, untuk menerangkan kepada umat tentang kebatilan itu dan menunjukkan yang ma'ruf. Maka tentunya dengan demikian dia berhadapan dengan orang-orang itu yang memperjuangkan juga kebatilan itu, dan mereka tidak segan-segan untuk menumpahkan darah. Bahkan ahlul bid'ah adalah orang yang paling mudah untuk menumpahkan darah, paling mudah untuk mengkafirkan orang lain, paling mudah juga untuk membunuh. Itu ahlul bid'ah. Berbeda dengan ahlus sunnal jamaah, orang yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan, dalam menumpahkan darah, karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu dituntun oleh syariat. Naam. Maka berarti sewaktu-waktu keselamatannya kan terancam, iya kan? Naam. Karena orang-orang tersebut ahlul bid'ah pun tidak akan diam dan tidak akan senang kepada orang-orang ini yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, menerangkan kebatilan mereka, dan mereka selalu mencari jalan, cara untuk, ya, menyingkirkannya supaya mereka bebas dengan kesesatannya dan kebatilannya, mencari pengikut, ya, menipu kaum muslimin. Bukankah ini suatu bentuk jihad? Iya. Bahkan ini mungkin lebih berat daripada jihad berlaga di medan tempur. Ini Syekh Mukbir rahimahullah, ana mendengar beliau menerangkan seperti itu. Kalau orang berjihad fisabilillah, ya, sekali tebas, tak, selesai, mati. Sudah. Iya. Tapi seorang thalibul ilm, dia tiap hari harus murojaah. Sudah sakit kepala, harus murojaah. Besok harus murojaah lagi. Kalau enggak, hilang ilmunya. Ya. Harus, kalau sudah punya ilmu, harus berdakwah, mengajarkan ilmu tersebut. Naam. Nah, kemudian sewaktu-waktu harus siap-siap menerima, ya, gertakan dari kalangan ahlul bid'ah dan seterusnya. Dan ini terus-terus akan berlangsung selama hayatnya. Ini kan berat. Kalau sekali tebas, mati, kan selesai sudah. Insyaallah ruhnya terbang-terbang di surga sudah. Kalau ini enggak, dengan waktu yang lama terus-menerus dalam keadaan seperti itu, maka dari sisi ini, ya, lebih boleh jadi lebih berat jihadnya. Tapi itu pun, terus kata Syekh, tapi itu pun tidak mesti demikian. Karena kalau seorang thalibul ilm, kata Syekh, sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya ilmu itu, maka dia sepertinya seperti orang yang kelaparan kalau tidak belajar. Seperti yang kelaparan kalau tidak berdakwah, karena dia sudah merasakan nikmatnya. Maka dia terus haus, terus mencari. Naam. Saking nikmatnya dia rasa. Naam. Sampai Imam As-Suyuti diceritakan, beliau kalau mendapatkan suatu faedah dari ilmu, maka dia ambil pedangnya terus dia putar-putar di kamarnya. Saking gembiranya. Naam. Masya Allah. Nah, wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani, wa li hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la yughayyiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Fayakunul ilmu qad sabaqal qital. Dan yang pertama dari kedua perkara itu, yang pertama dari kedua perkara itu adalah al-ilm. Naam. Muqaddamun didahulukan atas yang kedua, didahulukan dari yang kedua, yaitu al-qital, peperangan. Oleh karena ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merupakan kebiasaan beliau, ya, sunnah beliau, tidaklah beliau ini melakukan perubahan terhadap satu kaum sampai telah datang atau sampai kepada mereka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi tidak langsung diperangi oleh Rasulullah SAW, tapi sebelumnya didakwahi dulu. Nah, kalau sudah sampai dakwah ini kepada mereka, sudah sampai ilmu ini kepada mereka, dan sudah menjadi jelas faham mereka tentang itu, ya, karena juga dipersyaratkan faham. Nah, kalau sampai ilmu itu kepada mereka, tapi sampai saja dia dengar, tapi tidak faham, kan belum sampai namanya. Tapi kalau memang sudah faham apa yang disampaikan, berarti ilmu ini sudah sampai, berarti tidak ada lagi udzur bil jahl kalau dalam hal ini. Naam. Apa dalilnya bahwa harus faham mereka, harus jelas ilmu itu kepada mereka? Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang memusuhi rasul setelah tabayyana, setelah jelas petunjuk itu padanya. Jadi bukan sekedar sampai, tapi faham, jelas. Naam. Kalau itu tidak diterima, barulah diperangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masuk ke langkah yang kedua, yaitu peperangan. Seperti, ya, kita tahu, pada perang Khaybar, contohnya, ketika Rasulullah SAW menjanjikan roya, bendera komando, yang memegangnya itu sebagai komandan pasukan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan akan diberikan kemenangan melalui kepemimpinannya. Kemudian ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah SAW di situ kan apa? Memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuju mereka musuh ini dan menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkannya, maka tidak bisa diperangi. Nah, jadi dakwah dulu baru perang. Fayakunul ilm qursabaqal qital, maka menjadilah ilmu itu mendahului al-qital. Naam. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa sajidaw wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah seseorang yang senantiasa qanit, ya, yaitu melakukan ketaatan sepanjang malam, sajida wa qa'ima, dia sujud dan berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia, ya, dia melakukan itu karena dia akhirat Allah Subhanahu wa taala, takut adab Allah di akhirat, dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yarju rahmat rabbi, dia mengharapkan rahmat Tuhannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya sampai di sini, terputus sampai di sini. Kemudian nanti akan diterangkan oleh Syekh bagaimana maksud ayat ini. Fal istifhamu huna, maka pertanyaan di sini, ya, apakah, kan ada apakah sebelumnya, ya, apakah orang yang seperti ini yang digambarkan tadi, yang selalu melakukan ketaatan setiap sepanjang malam, sujud dan berdiri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini ya istifham ini, pertanyaan ini di sini dalam ayat ini, la budda fihi min muqabilin, ya harus mesti ada pembandingnya. Amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahari ai kaman laisa kadzalik. Jadi takdir ayatnya itu yaitu apakah orang yang berdiri ya melakukan ketaatan sepanjang malam dan sepanjang siang, ya terus dia sepanjang malam dan siangnya itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menjauhkan diri dari maksiat, apakah orang seperti ini ya ai yaitu kaman laisa kadzalik, seperti orang yang tidak demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham sekarang? Jadi pembandingnya itu adalah apakah orang yang seperti ini sama halnya dengan orang yang tidak melakukan hal yang seperti itu. Ini tidak disebutkan dalam ayat, tapi kita sudah faham dari ayat. Iya. Meskipun ayatnya tidak menyebutkan itu, tapi kita sudah faham bahwa pembandingnya yang dimaksud adalah itu. Apakah sama antara orang yang selalu taat dengan orang yang tidak taat? Naam. Wa at-tarafu ats-tsani al-mufaddal 'alaihi mahdhufun lil 'ilmi bihi. Dan ujung yang kedua dari kalimat ini tadi yaitu kaman laisa kadzalik, seperti orang yang tidak melakukan yang demikian, ya al-mufaddal 'alaihi, yang diutamakan atasnya. Nah, artinya yang satunya itu lebih utama dari dia. Mahdhufun lil ilmi bihi, dihilangkan ya jumlah ini, dihilangkan karena sudah diketahui maknanya. Naam. Meskipun tidak disebutkan dalam jumlah, kita sudah faham bahwa yang dibandingkan itu antara orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang tidak melakukan ketaatan. Maka jumlah yang menunjukkan orang yang tidak melakukan ketaatan itu dihapuskan. Nah, apakah sama antara ini dengan yang itu? Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman? Hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah? Apakah sama antara dia dengan orang yang angkuh, ya congkak, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya? Nanti Syekh sendiri yang menjawab. Nah, qala rahimahullah al-jawab. Jawabannya kata Syekh, la yastawi, tidak sama. Fa hadzal ladzi huwa qanitun, maka orang ini yang dia itu senantiasa dalam ketaatan. Nah, qanitun di sini ya kunut. Maknanya di sini dawamu ta'ah, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yarju thawaballahi wa yahdharul akhirata. Dia mengharapkan pahala Allah dan ya khawatir terhadap akhiratnya, yaitu adab Allah di akhirat. Hal fi'luhu dhalika ala ilmin aw an jahlin? Apakah fi'ilnya, perbuatan dia, amalan dia melakukan ketaatan itu dia lakukan dengan ilmu, berdasarkan ilmu atau karena kejahilan? Artinya melakukan ya demikian saja begitu dilakukannya, bukan karena ilmu tapi karena kebiasaan, mungkin ya kebiasaan yang turun temurun, selalu dia melihat orang berbuat seperti itu, dia melakukan juga tapi dia sebenarnya tidak mengilmui. Nah, jadi karena kejahilan saja. Al jawabu, maka jawabannya, an ilmin, tentu dia melakukannya karena ilmu. Walidzalika qala, oleh karena itulah Allah berfirman, hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Ayat ini sambungan dari ayat tadi, dari surah Az-Zumar ayat ke-9. Surah Az-Zumar ayat 9. Nah, satu ayat dengan ayat yang sebelum yang kita baca. Amman huwa qanitun ana al-laili ila akhiril ayat. Oleh karena itu kata Syekh, yang menunjukkan bahwa orang yang qanit ini tadi senantiasa dalam ketaatan sepanjang malam dan siangnya, itu dia lakukan berdasarkan ilmu. Dalilnya adalah ya, dalam ayat ini sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi apakah sama alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, mengilmui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mengilmui, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, kan? Nah, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanyalah mengambil pelajaran dalam hal ini, ya, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Nah, memiliki pemikiran. La yastawi alladhi ya'lamu alladhi la ya'lam. Tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kama la yastawil hayyu wal mayyit was-sami'u wal asham. Sebagaimana tidak sama antara orang yang hidup dan orang yang mati, dan orang yang mendengar dan orang yang tuli. Wal basir wal a'ma, dan antara orang yang melihat dan orang yang buta. Al ilmu nurun yahtadi bihil insanu, ilmu itu adalah cahaya, nur. Naam, yang mana seseorang itu ya menjadikan cahaya itu sebagai petunjuk jalannya. Naam. Wa yakhruju minadh-dhulumati lan-nur, dan dia keluar dengan ilmunya itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Naam. Ilmu itu yang sanggup mengeluarkan dia dari kegelapan. Naam. Al-ilmu yarfa'u Allahu bihi may yasha'u min khalqihi. Ilmu itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengannya siapa saja yang diinginkannya dari hamba-hambanya, dari makhluknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Coba perhatikan ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat ya orang-orang yang beriman. Kemudian diulangi lagi, dan juga mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dua, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Apakah mungkin seseorang itu dapat beriman tanpa ilmu? Mungkin enggak? Hah, seperti jamaatut tabligh. Tablighiyun. Beriman dengan kebodohan. Apa yang mau diimani kalau tidak ada ilmu? Mau beriman tentang Allah misalnya. Apa yang mau diimani tentang Allah kalau tidak punya ilmunya? Mau beriman tentang malaikat, apa yang mau diimani dari malaikat kalau tidak punya ilmunya? Kan begitu. Nah, jadi iman ini mesti dengan ilmu. Nah, maka kalau disebutkan orang beriman, maka mesti dia orang yang berilmu. Nah, berarti di sini penyebutan ya diangkatnya derajat orang yang diberi ilmu itu dua kali berarti. Iya. Masuk dalam alladzina amanu, diangkat beberapa derajat orang yang beriman, orang-orang yang berilmu masuk di dalamnya, iya kan? Diulangi lagi walladzina utul ilm, dikhususkan penyebutannya dan orang-orang yang diberi ilmu. Masya Allah. Walihada. Nah. Ya, sebelum kita lanjut, kita ingin memahamkan apa maksudnya di sini ilmu itu sebagai cahaya yang manusia ini menjadikan sebagai petunjuk jalannya. Nah, jadi diibaratkan dalam gelapnya malam ini, gelap gulita, tidak ada cahaya. Seseorang yang tidak punya ilmu, dia berjalan dalam gelapnya malam, gitu. Dengan orang yang punya ilmu, sebagai cahayanya dia berjalan dalam kegelapan tapi bawa senter, nah bawa lampu. Nah, kalau dia orang yang tidak punya ilmu ini berjalan dalam gelapnya malam ini, ya kira-kira bagaimana keadaannya? Di depannya ada sungai, berarti akan jatuh ke dalamnya. Ada lubang, jatuh. Al-muhim, karena dia tidak melihat kan, Nah, dia bisa saja salah jalan. Sebenarnya, dan kalian rasakan kalau gelap itu, kita tidak tahu sudah arah itu. Ini timur apa barat? Ingin jalan ke timur, ternyata dia ke selatan. Pernah rasakan kalau gelap? Iya, enggak tahu kita arah kan? Ini mana ini? Nah, jadi pinginnya ke timur, ternyata dia ke selatan nanti. Berbeda dengan orang yang punya lampu. Nah, sama dengan ini, orang yang berjalan di dunia ini tanpa ilmu, ya, karena tidak ada cahaya yang menunjuki jalannya, dia ingin berjalan untuk masuk surga, tapi dia jalan masuk ke neraka. Nah, karena tidak ada yang bimbing dia, gak ada cahayanya yang menuntun dia. Nah, dikira kebenaran ternyata bid'ah, dikira tauhid ternyata syirik. Dia kira ini amalan yang dilakukan ini akan menuntun dia masuk surga, ternyata amalan ini adalah syirik, adalah bid'ah. Jadinya kemana? Ke neraka. Nah, begitu permisalannya. Innal abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyanu lahul haqq. Lompat ini. Wahada walihada najidu anna ahlal ilmi mahallus sana'i. Dan oleh karena ini kita mendapati bahwasanya ahlul ilm tempat tertujunya pujian, tercurah padanya pujian. Kullama dzukiru, setiap kali mereka disebut ahlul ilm, setiap kali mereka disebut, athnan nasu alaihim, maka manusia akan memuji mereka. Nah, berbeda dengan orang bodoh, kalau disebut dikecam. Nah, wahada raf'un lahum fid dunya, dan ini merupakan ketinggian derajat bagi mereka, terangkat derajat mereka fid dunya, di dunia ini. Amma fil akhirati fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ilallahi wal amali bima alim. Adapun di akhirat nanti, maka sesungguhnya mereka akan terangkat derajatnya, ya, sesuai tergantung sejauh mana dia mengambil bagian, ikut mengambil andil dalam berdakwah di jalan Allah dan beramal dengan apa yang mereka ketahui. Jadi terangkatnya derajat orang-orang yang berilmu ini bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, kata Syekh, yaitu dengan banyaknya pujian yang ditujukan kepada para ulama. Dan ini amrun musyahad, sesuatu yang kita saksikan kan, bagaimana para ulama dipuji. Nah, ini di dunia, ini sudah terangkat derajat mereka. Nah, kalau di akhirat nanti, maka derajat terangkatnya derajat mereka, seberapa derajat tingginya itu diangkat, tidak sama antara yang satu yang lainnya, enggak sama. Tergantung sedikit banyak ilmu yang dimilikinya. Kemudian tergantung sejauh mana dia mengamalkan ilmunya itu, dan sejauh mana dia mengambil bagian, mengambil andil dalam dakwah dengan ilmu yang dia ketahui. Naam. Innal abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyana lahul haqq. Wa yatabayyanu lahul haqq. Seorang abid, ya, sudah faham ya, abid, orang yang beribadah, haqqan, dengan yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang beribadah tapi tidak yang sebenarnya, tidak yang semestinya yang diinginkan. Iya. Jadi tidak semua orang yang kita lihat beribadah itu sudah, dia itu beribadah sesuai yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak semua. Nah, hanya sebagian kecil. Nah, siapa yang dianggap beribadah dengan yang sebenarnya, yang diinginkan, seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Huwallazi ya'budu rabbahu ala basiratin. Dia yang beribadah kepada Tuhannya berdasarkan basirah, di atas ilmu, di atas basirah. Naam. Bukan beribadahnya sekedar ikut-ikutan. Naam. Lihat yang banyak. Yang banyak itu gerakannya begini, amalannya begini, sudah itu yang dilakukan. Nah. Tapi dia membangun ibadahnya itu di atas ilmu. Wa yatabayyanu lahul haq, dan menjadi jelas hak kebenaran itu baginya. Nah. Jadi dia beribadah dalam keadaan dia benar-benar mengilmui bahwa ini adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan yakin dia mengamalkan itu, ya, inilah yang beribadah kepada Allah dengan yang sebenarnya. Wa hadhihi sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya. Tapi kalau majalahnya Wahda itu, yang di ikhwan yang didarkan Wahda itu sabili, nah itu bukan jalanku, bukan, tidak masuk dalam ayat ini. Nah, jangan sampai ada yang teringat ke sana, oh sabili, majalah sabili ini. Enggak masuk. Nah, di dalamnya itu banyak kebatilan. Nah. Ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas basiro, di atas ilmu. Ana aku, wa manittabani, dan siapa yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Naam. Coba perhatikan dalam ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya untuk menegaskan bahwa ini jalanku. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ini maksudkan di sini, yaitu ad'u ila Allah ala basiratin, berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Naam. Jadi jalan yang ditempuh oleh tablighiyun, ya, jamaah tabligh kata mereka, sebenarnya bukan jamaah. Karena jamaah itu kan satu saja mestinya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang jelas begitu. Nah, mereka ini berdakwah dan semangat sekali berdakwah. Nah, dari segi semangatnya berdakwah ini suatu kebaikan bagi mereka. Iya, itu tidak bisa dipungkiri tentunya. Suatu kebaikan, semangat berdakwahnya itu loh. Nah. Tapi ketika mereka membangun semangatnya ini dan menjalankan melampiaskan semangat dakwanya itu dengan kejahilan, nah disinilah dia keluar dari jalur Rasulullah SAW, tidak masuk dalam sabili. Nah, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah di atas ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya yang disampaikan itu adalah ilmu, iya kan? Nah, yang disampaikan bukan mimpi ketemu bidadari. Naam. Iya. Jadi dakwah di atas ilmu, ini jalannya Rasulullah SAW. Maka barang siapa berdakwah tidak di atas ilmu, ya, seperti contohnya tablighiyun itu, maka mereka keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah dan kembali, ya, mendaftarkan diri di pondok-pondok pesantren untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nanti kalau sudah alim silahkan berdakwah, Naam, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Jadi kita tidak menghalangi orang untuk berdakwah, tapi kita menghalangi orang berdakwah dengan kebodohan, karena akan membodohi kaum muslimin, kan begitu? Naam. Dan di sini wa man ittaba'ani. Jadi Rasulullah di sini dikatakan dalam ayat ini bahwa yang termasuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW yaitu orang-orang yang mengikuti aku. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, ittiba' kepadaku. Kapan kita dikatakan ittiba' dalam hal ini? Ketika kita berdakwah di atas basirah, ala basiratin. Naam. Wa subhanallah, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melepaskan diri dari kesyirikan. Naam. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini termasuk dari kaum musyrikin. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'i. Maka seseorang yang dia membersihkan dirinya, bersuci, ya, dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui bahwa dia berada di atas jalan yang syar'i. Hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahhara. Apakah dia ini seperti orang yang bersuci min ajli, karena, ya, dengan landasan karena dia itu melihat bapak dan ibunya bersuci. Jadi cuma niru bapak dan ibunya saja. Ayyuhuma ablagu fi tahqiqil ibadah. Siapa di antara kedua orang ini dengan keadaannya masing-masing tadi yang paling, ya, mengamalkan ibadah dengan yang sebenarnya? Siapa dia dari keduanya? Rajulun yatatahharu li'annahu 'alima annallaha amara bit-taharati. Seorang lelaki yang bersuci karena dia itu mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan bersuci. Iya, berarti dia melakukan itu karena melaksanakan perintah Allah, karena dia mengetahui bahwa itu perintah Allah. Satu. Wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya bersuci yang dia lakukan ini adalah cara bersucinya, taharahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi isyarah kepada ikhlas, dia melakukan karena perintah Allah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah. Yang kedua isyarah kepada ittiba, yaitu bersucinya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masuk kedua syarat tersebut. Fayatatahhara, apa? Fayatatahharu imtithalan li amrillahi wattiba'an li sunnati rasulihi, li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Li sunnati rasulin sallallahu alaihi wasallam, begitu di sini. Nah, tertulis. Maka dia ini bersuci imtithalan, dalam rangka mengamalkan perintah, ya, Allah, dan dalam rangka ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama ini melakukan ibadah lengkap dengan persyaratan diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba yang dibangun di atas ilmu. Am rajulun akharu yatatahharu li anna hadha huwa al-mu'tadu indahu. Ataukah seorang atau lelaki yang lainnya yang dia ini bersuci karena, ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan padanya. Jadi karena dia sering melihat bapak dan ibunya bersuci, kemudian dia pun ikut-ikutan dan menjadi kebiasaan baginya, ya, padahal dia tidak mengetahui ilmunya apa yang dia lakukan ini. Nah, maka jawabannya apa? Biarkan Syekh yang menjawab. Rahimahullah. Fal jawabu, maka jawabannya, bila syakkin annal awwala huwa alladhi ya'budullaha ala basiratin. tidak ada keraguan lagi, ya, bila syak, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya yang pertama dialah yang beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Fahal yastawi hadza wa dzak, maka apakah sama antara ini dengan yang itu, yang beribadah karena ilmu dengan yang tidak? Pertanyaan terus, kita diserang terus dengan pertanyaan oleh Syekh, tapi enggak apa-apa karena Syekh sendiri yang menjawab. Nah, jangan khawatir. Wa in kana fi'lu kullin minhumah wahidan. Ya, meskipun amalan, ya, perbuatan setiap dari masing-masing dari keduanya itu sama, satu amalan, sama bentuknya. Nah. Lakin hadza an ilmin wa basiratin yarjullah azza wa jalla. Jadi kalau misalnya berwudu sama-sama mencuci tangan, sama-sama berkumur-kumur, sama-sama mencuci muka, sama-sama menyapu kepala, ya, sama-sama membasuh atau mencuci telinga dan kaki, sama. Nah, tidak ada yang beda. Lakin akan tetapi ini amalannya an ilmin wa basiratin, dibangun di atas landasan ilmu dan basirah. Nah, ini sering digandengkan ilmu wa basirah. Memang basirah ini maknanya lebih dalam lagi dari ilmu. Nah, jadi kalau ilmunya itu benar-benar ilmu yang dalam, ya, seakan-akan dia lihat perkara itu. Seakan-akan dia lihat perkara itu sehingga tidak ragu lagi. Nah, bahwa ini buku ini. Nah, dia memiliki ilmu ini buku dan dia seakan-akan lihat, nah ini buku, tidak mungkin salah sudah. Nah, basirah. Jadi lebih dalam lagi maknanya daripada ilmu. Yarjullah azza wa jal, dia mengharapkan Allah azza wa jal. Wa yahdharul akhirata, dan dia mengkhawatirkan, ya, takut dengan adab Allah di akhirat. Wa yush'iru bi annahu wa yash'uru, dan dia merasakan bi annahu muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini keadaannya seperti ini. Wa akifu, kata Syekh kemudian, wa akifu inda hadhihi nuqtah wa as'alu, tanya lagi saya, hal nastash'iru inda wudu'i, dan aku berhenti pada titik ini, kata Syekh, aku berhenti pada titik ini dan saya ingin bertanya. Nah, ya, pertanyaannya kepada kita semua yang mendengarkan taklim ini, perhatikan bagus-bagus, perhatikan yang baik pertanyaannya untuk mempersiapkan jawabannya masing-masing. Hal nastash'iru inda wudu'i, apakah kita merasakan ketika kita berwudu, bi annana namtathilu li amrillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita melaksanakan itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fi qawlihi, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kalian berdiri meniatkan untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, basulah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiqi, ila bimakna ma'ah, bersama dengan siku-siku kalian, jadi siku ikut dicuci. Wamsahu biruusikum, dan sapulah, bukan dibasuh dan bukan dicuci, tapi disapu. Nah, artinya enggak pakai apa, enggak dicuci dengan air, tapi yang jelas air basah dengan apa, tangan basah dengan air dan ada bekas air di situ, maka kemudian di sapukan ke kepala, itu maksudnya wamsahu. Berbeda dengan yang lainnya, itu dicuci, kita ambil air dan dicuci, dialirkan air, itu maksudnya dicuci. Faham? Jadi perintahnya, dan sapulah oleh kalian kepala-kepala kalian, wa arjulakum, kemudian arjulakum ini, ya, ini maf'ulnya ma'tufnya kembali kepada wujuhakum. Jadi yang fa'il kepadanya adalah fagsilu. Jadi, dan cucilah oleh kalian kaki-kaki kalian ila, bimakna ma'a, bersama dengan kedua mata kaki. Nah, jadi yang disapu cuma kepala, yang lainnya dicuci, dibasuh, artinya harus dialirkan air. Nah, ini pertanyaannya Syekh. Apakah kita merasakan seperti ini? Silahkan kalian masing-masing menyimpan jawabannya pada diri kalian masing-masing, gak usah dikeluarkan. Nah, apakah kita ketika berwudu merasakan ini, bahwa kita melakukan ini karena ada ayat ini yang memerintahkan, sehingga kita berwudu ini karena melaksanakan perintah Allah dalam ayat tersebut? Ataukah kita ketika dengar adzan pergi wudu tanpa merasakan itu, sudah seperti kebiasaan saja? Nah, ini perhatikan, ini nukta yang penting. Makanya Syekh memberikan pertanyaan kepada kita supaya kita maksudnya memperhatikan ini. Begitu. Kalau selama ini kita lalai, segera kita memperbaiki diri kita masing-masing. Halil insanu inda wudu'ihi, apakah seseorang ketika dia berwudu yastahdiru, pertanyaan berikutnya, yastahdiru hadhil ayata wa annahu yatawaddo imtithalan li amrillah, diulangi lagi, dia menghadirkan pada dirinya ayat ini, mengingat ayat ini, dan bahwasanya dia berwudu dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Hal yastasyiru, ini pertanyaan yang kedua ini. Hal yastasyiru, apakah dia merasakan pada dirinya anna hadza, bahwasanya ini wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yatawaddo ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dia berwudu dalam rangka ittiba', mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al jawabu, jawabannya naam. Iya. Naam. Al haqiqatu, anna minna man yastahdiru dhalika. Pada hakikatnya, ya, bahwasanya di antara kita ada yang menghadirkan itu, ada yang menghadirkan ayat tersebut, ya. Walihada yajibu inda fi'lil ibadati, menghadirkan ayat tersebut dan juga merasakan pada diri kita bahwa kita melakukannya dalam rangka ittiba', dua-duanya. Walihada yajibu inda fi'lil ibadati, dan oleh karena ini wajib, ya, ketika melakukan ibadah, annakuna, wajib bagi kita annakuna mumtathilina li amrillahi biha, untuk kita mengamalkan ibadah itu, ya, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah tersebut. Hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas, sehingga, ya, terwujudkan bagi kita dengan itu al-ikhlas. Iya. Tidak mungkin bisa terwujudkan ikhlas pada diri kita masing-masing dalam beribadah tanpa kita melakukan itu, tanpa kita menghadirkan dalam diri kita ketika kita melakukan suatu ibadah bahwa ini karena perintah Allah dalam ayat ini, ya, pertama diterimanya amalan. Wa annakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa kita melakukan itu dalam rangka ittiba', ya, menjadilah kita ini orang-orang yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terwujudkan syarat yang kedua dari diterimanya amalan pada diri kita, yaitu ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyyata. Nah, kita mengetahui bahwasanya di antara persyaratan-persyaratan wudu, sahnya wudu itu adalah niat. Nah, salah satu persyaratannya. Lakinnan niyata qad yuradu biha, akan tetapi yang namanya niat Boleh jadi yang diinginkan dengan niat itu niyatul amali, niat amalan, niat beramal. Wa hadha alladhi yubhathu fil fiqh, dan inilah yang dibahas dalam ya pelajaran fiqh, dalam pembahasan ilmu fiqh. Wa qad yuradu biha niyatul ma'muli lahu, dan boleh jadi yang diinginkan dengan niat itu adalah niat untuk siapa kita beramal. Kita mengamalkan ibadah ini untuk siapa kita tujukan? Nah, untuk apa? Jadi ada dua. Perhatikan, jadi niat itu, kalau kita berbicara masalah niat, sebenarnya ada dua pembahasan tentang niat. Seperti yang disebutkan oleh Syekh, niat yang dibicarakan pada pembahasan fikhi dan niat yang dibicarakan pada pembahasan akidah. Niat yang dibicarakan pada pembahasan fikhi itu terbagi dua, yaitu niat melakukan suatu amalan untuk membedakan antara amalan ini, bahwa ini untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Niat ini yang akan membedakan bahwa yang kita lakukan ini ibadah atau adat kebiasaan. Misalnya, kita mandi. Yang akan membedakan bahwa mandi yang kita lakukan ini adalah ibadah atau bukan, tergantung niatnya. Kalau kita mandi dengan niat untuk mandi suci, mengangkat hadas besar, berarti ini adalah ibadah. Maka ini adalah mandi suci yang disyariatkan, ibadah. Tapi kalau kita cuma mengguyur kepala, cuci-cuci, ya, bersihkan tubuh, mengeluarkan daki, ya, pakai sabun, selesai, tanpa niat, maka ini adalah suatu adat kebiasaan. Tidak bernilai ibadah. Maka apa yang membedakan? Padahal sama-sama mengguyur tubuh. Apa yang membedakan bahwa ini ibadah, yang ini bukan? Yang membedakan adalah niatnya. Ketika dia meniatkan ini menjadi ibadah, kalau enggak bukan ibadah. Nah, ya kalian silahkan kiaskan, kiaskan kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Faham? Nah, yang kedua, membedakan antara amalan ibadah yang wajib hukumnya dengan yang sunnah. Kita melihat ada orang sholat di masjid. Nah, sama-sama gerakannya, sama-sama sholat, tapi kita tidak tahu ya apakah yang dia lakukan ini sunnah apa wajib. Iya kan? Apa yang akan membedakan nanti? Yang membedakan adalah niatnya masing-masing. Kalau dia berniat sholat, berniat untuk sholat wajib, maka ini adalah sholat wajib. Kalau berniat untuk sholat sunat, maka yang dia lakukan ini adalah sholat sunat. Nah, jadi seperti misalnya seorang yang ikut berjamaah sholat duhur, maka dia harus meniatkan bahwa saya sholat ini sholat berjamaah, dalam hatinya tentunya meniatkan sholat wajib duhur. Nah, berbeda dengan orang yang sudah menjamak sholatnya, misalnya sholat asar saja contohnya. Nah, sudah menjamak sholatnya, kemudian dia hadir di masjid dan adzan, dikumandangkan adzan, kemudian dia ikut bergabung dengan jamaah sholat asar, padahal dia sudah sholat duhur dan sholat asar tadi. Iya, dia musafir misalnya, dia sudah jamak sholatnya, kebetulan pada sholat asar hadir dia di masjid dan adzan, dan ikut bergabung bersama jamaah sholat, maka dia meniatkan sholatnya itu sholat sunat. Nah, maka dalam jamaah itu ada orang yang sholat wajib, ada yang sholat sunat. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, ini dua fungsinya yang kita sebutkan tadi. Ini pembahasannya dalam pembahasan fikih. Yang kedua, niat yang kedua yang pembahasannya pada akidah, yaitu niat ya yang kita kenal dengan ikhlas. Nah, apakah niatnya ini ikhlas kepada Allah, mencari pahala Allah, atau karena riya wasum'atan, karena ingin dilihat atau ingin didengar. Nah, Yang pertama ini yang ditakbirkan oleh Syekh, diungkapkan oleh Syekh di sini dalam kitabnya dengan niatul amal. Niat beramal. Niat beramal itu apa? Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan ikhlas, ini yang ditakbirkan, diungkapkan oleh Syekh dalam kitabnya ini dengan niatul ma'mulilahu. Niat untuk siapa beramal. Nah, wahina idzin, selanjutnya kata Syekh, wahina idzin alaina anna tanabbaha li hadzal amril adzim. Nah, dan jika demikian, ya, sekarang ini, ya, alaina, bagi kita semua, kalau kita sudah faham tadi itu penjelasan yang sebelumnya, alaina, ya, bagi kita semua, anna tanabbaha, untuk memperhatikan, ya, li hadzal amr al-azim, memberikan perhatian terhadap perkara yang besar ini. Wahia, yaitu an nastahdhira wa nahnu naqumu bil ibadati. Untuk kita menghadirkan pada diri kita perkara-perkara tersebut yang telah diterangkan tadi, ya, dalam keadaan kita, ya, menjalankan ibadah. An namtathila amrullahi biha litahqiqil ikhlas. Kemudian disebutkan, yaitu apa yang harus kita perhatikan itu, kita, ya, melakukan amalan tersebut dalam rangka mengamalkan perintah Allah untuk kita mewujudkan adanya ikhlas pada diri kita, litahqiqil ikhlas. Wa an nastahdira, dan kita menghadirkan pada diri kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah itu seperti yang kita kerjakan. Nah, kita tidak mengerjakan yang lain yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi kita mengerjakan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan itu. Wa nahnu lahu muttabi'una fiha. Dan kita, ya, menjadi orang-orang yang mengikuti tiba' kepadanya, kepada Rasulullah SAW, pada ibadah yang kita kerjakan itu. Litahqiqil mutaba'ati, dalam rangka untuk mewujudkan mutaba'ah. Lianna min syuruti sihhatil amal, karena sesungguhnya dari persyaratan-persyaratan sahnya amal, diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-ikhlasah wal mutaba'ata. Nah, al-ikhlas dan mutaba'ah. Alladzaini bihima, yang dengan keduanya lah tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi terwujudkan syahadah, persaksian kita bahwasanya la ilaha la ma'budah bihaqqin, takdirnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'udu ila ma dzakarna awalan. Setelah penjelasan yang panjang tadi, kemudian kata Syekh, na'udu ila ma dzakarna awalan min fadha'il ilm, min fadha'ilil ilmi. Kita kembali kepada perkara yang pertama yang kita sebutkan tadi, ya, dari keutamaan-keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insan rabb ya'budul insahu ala basiratin. Itulah seseorang, ya, dapat beribadah kepada Tuhannya di atas basirah. Naam. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadati. Maka hatinya itu bergantung kepada ibadah. Jadi rindu dia selalu dengan ibadah. Nah, bukannya malah jengkel kalau masuk waktu untuk beribadah, tapi justru hatinya itu selalu terikat. Nah, terikat, tergantung dengan ibadah itu. Wa yatanawwaru qalbuhu biha, dan hatinya itu bercahaya dengan ibadah itu. Wa yakunu fa'ilan laha, dan menjadilah dia sebagai orang yang mengerjakan ibadah itu ala, di atas asas, ya, dengan asas landasan annaha ibadatun, bahwasanya itu adalah ibadah, la ala anha adah, bukan atas asas bahwa itu adalah adat, kebiasaan belaka. Naam. Walihada idza shallal insanu ala hadzal nahwi, dan dengan ini jika seseorang salat ya dengan bentuk seperti ini, dengan model seperti ini, fa innahu madmunun lahu ma akhbarallahu bihi, maka sesungguhnya terjamin baginya, madmunun lahu, dijamin baginya apa yang dikabarkan oleh Allah, ya, min anna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah dari al fahsya', ya, perkara-perkara yang kotor, ya, dari maksiat dan kemungkaran. Iya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini kita memperhatikan diri kita masing-masing, kok sepertinya sholat saya ini belum mencegah saya dari fahsya dan kemungkaran. Ah, berarti kita belum beribadah, belum sholat seperti yang digambarkan oleh Syekh tadi. Nah, maka mari kita cepat-cepat untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Bagaimana ini? Qala rahimahullah. Wa min ahammi fadailil ilmi ma yali, dan di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut, ma yali. Qul. Al awwal, yang pertama, annahu irtsul anbiya, bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhama wala dinar. Para nabi, ya, semoga salat dan salam tercurah pada bagi mereka, tidaklah mereka mewariskan dirham dan tidak juga dinar. Wa innama warathul ilm, bahkan sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu saja. Faman akhadha bil ilmi, maka barang siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihadin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil suatu bagian yang besar, yang melimpah ruah, yang banyak, min irsil anbiya, dari warisan para nabi. Fa antal ana fil qarnil khamisi fil qarnil khamis ashar. Nah, maka kamu sekarang ini berada pada abad kurun, yakni abad ke-15 kata Syekh. Idza kunta min ahli al-ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha min akbaril fadail. Jika kamu, anda, jika anda termasuk dari kalangan ahlul ilm, maka anda telah mewarisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keutamaan yang paling besar yang telah anda miliki. Naam. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, annahu yabqa wal malu yafna, bahwasanya ilmu itu akan kekal, tinggal, wal malu yafna, dan harta, adapun harta akan punah, akan hilang. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, wakhtulifa fismi, diperselisihkan namanya siapa. Abu Hurairah, Hurairah ini tasgir dari hir. Kalau hir itu artinya kucing, kucing besar. Kalau Hurairah artinya kucing kecil. diberi julu, di, apa, diberi kunya Abu Hurairah karena waktu dia menggembalakan kucing dari keluarganya, ketika mau pulang ke rumahnya ada anak kucing yang mengeong di jalanan, kasihan diambil, dia masukkan ke lengan bajunya, sembunyikan, langsung masuk, dibawa masuk ke kamarnya. Tapi namanya kucing ya, mengeong juga, akhirnya ketahuan sama keluarganya, diberi julukan Abu Hurairah, bapak kucing kecil, bapak anak kucing. Rasulullah SAW dan sebuah hadis pernah memanggil beliau ya dengan sayangnya kepada Abu Hurairah, dia mengatakan, ya Abahir, wahai bapak kucing, dipanggil oleh Rasulullah SAW ikut ke rumahnya. Waktu itu dia lagi lapar. Ceritanya hadis itu panjang sampai akhirnya Rasulullah SAW minum, diberi susu, dia minum susu bersama dengan Ahlus Suffa dan juga bersama dengan Abu Hurairah. Ya Abahir. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak hadisnya. Nah, ranking 1 Abu Hurairah ini. Karena Abu Hurairah ini dia memiliki pengorbanan yang tidak ternilai harganya, memang pengorbanan yang besar dalam menuntut ilmu. Kalau para sahabat dari kalangan muhajirin, kalangan ansor, kalangan muhajirin, mereka ini terkadang disibukkan dengan perdagangan mereka. Kalau ansor terkadang disibukkan dengan pertanian mereka. Nah, sehingga mereka-mereka ini ada yang mereka dengar dari Rasulullah, ada yang enggak. Kalau pas Rasulullah SAW lagi memberikan ilmu, memberikan hadis, mereka lagi di ladang, yang enggak dengar. Lagi di pasar, lagi berdagang, yang enggak dengar. Abu Hurairah terus dia mulazama dengan Rasulullah SAW, tidak peduli lapar, sampai pernah pingsan gara-gara lapar. Hanya dikira orang gila di masjid, di apa, ditendang orang. Nah. Dan yang kedua, dalam Sahih Bukhari disebutkan pernah dia mengadu kepada Rasulullah SAW, sami'tu minka hadithan kathira wa nasituhu, aku mendengar hadith yang banyak darimu ya Rasulullah, tapi aku lupa. Namanya manusia. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menghamparkan kainnya, selendangnya, kemudian didoakan oleh Rasulullah, kemudian disuruh Abu Hurairah ini untuk memegang ujung-ujung kain itu, kemudian dikumpulkan, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Setelah didoakan itu, kata beliau, ma nasitu syai'an sami'tuhu an Rasulullah SAW. Aku tidak lupa lagi hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Nah, jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu supaya kuat hafalannya berdoa. Nah, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lagi ya, harus mulazamah. Harus banyak duduk bermajelis dalam majelis ilmu. Nah, harus banyak belajar. Min fuqara'is sahabati, dan dia dari kalangan ya, kata Syekh Abu Hurairah ini dari kalangan para sahabat yang miskin, yang fakir, bukan yang sekedar miskin tapi fakir. Beda antara miskin dengan fakir. Menurut sebagian ulama, miskin itu punya penghasilan tapi tidak cukup, masih kurang, masih memang masih butuh untuk diberi sedekah. Tapi kalau fakir tidak punya sama sekali. Nah, tidak punya sama sekali. Ini Abu Hurairah fuqara, dia dari kalangan fuqara. Nah, tapi beberapa waktu berselang, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia nikah dengan seorang wanita yang kaya raya. Nah. Akhirnya setelah itu ya khair. Hatta innahu yasqutu minal ju' kal mughma alaihi. Sehingga karena kefakirannya itu dia terjatuh ya, karena laparnya, kan mughma alaih, seperti orang yang pingsan. Ini yang kita ceritakan tadi. Nah, wa as'alukum billah, kata Syekh, dan aku ingin bertanya kepada kalian ya, demi Allah, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nasi fi asrina amla, apakah ya bagi Abu Hurairah ini mengalir kepadanya yajri, mengalir kepadanya dzikrun bainan nas, sebutan pujian di kalangan kaum muslimin, fi asrina, pada masa kita ini, abad kita ini, amla atau tidak? Disebut-sebut, dipuji-puji apa enggak Abu Hurairah? Barusan kita tadi sebut-sebut Abu Hurairah. Nah, na'am, iya, kata Syekh jawabannya. Yajri kathiron fayakunu li Abu Hurairah ajru manintafa'a bi ahadithihi. Ya, jawabannya iya, mengalir banyak sekali penyebutan pujian ya kepada Abu Hurairah, maka menjadilah bagi Abu Hurairah pahala siapa saja yang mengambil manfaat dari hadis-hadis yang diriwayatkannya. Naam. Idzil ilmu yabqa wal malu yafna. Manakala ilmu itu tinggal ya, sementara harta itu hilang, punah. Nah, maksud Syekh, ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis ini, ilmu ini sampai kepada kita ya, mulai dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini, terus ilmu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kita manfaatkan. Dengan adanya hadis riwayat Abu Hurairah, kita mengetahui bagaimana kita sholat, kita mengetahui bagaimana kita berwudu, yang dengan itu kita mendapatkan pahala. Maka pahala yang kita dapatkan pun didapatkan oleh Abu Hurairah. Ini maksud Syekh. Fayakunu li Abu Hurairah ajru man intafa'a bi hadithi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah sendiri, hadis diriwayatkan oleh Muslim, periwayatnya adalah Abu Hurairah sendiri, Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang suatu kebaikan, menunjuki seseorang suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Jadi makin banyak orang yang mengamalkan ilmu tersebut, maka makin banyak pula pahala yang mengalir kepada orang yang menunjukkan ilmu tersebut, kebaikan tersebut. Dan dalam riwayat yang lain juga Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Muslim, pahala tersebut tidak mengurangi pahala mereka. Nah, pahala yang didapatkan oleh orang yang menunjukkan kebaikan ini ya, tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Masing-masing dapat. Nah, ini maknanya ilmu itu ya bekal. Ya. Bekal, tinggal. Sementara harta enggak, punah, hilang. Kata Syekh berikutnya, fa'alaika ya talibal ilmi. Maka bagimu, wahai penuntut ilmu, wahai talibul ilm, antas tamsika bil ilmi. Untuk kamu itu berpegang teguh dengan ilmu. Faqad thabata fil hadithi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Maka sungguh telah sabit, telah benar adanya dalam suatu hadis bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu, jika seseorang meninggal dunia, in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ini yang menjadi syahid kita. Ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin solihin yada'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan baginya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abi Hurairah. Nah, ats-tsalits, yang ketiga, annahu la yat'abu sahibuhu fil hirasati, bahwa ilmu itu ya pemiliknya, sahibuhu, la yat'ab, tidak capek, tidak lelah fil hirasah, dalam menjaganya. Naam. Jangan sampai ada orang yang mencuri dari kepalanya, dicabut ilmu itu dari kepalanya. Enggak perlu capek-capek untuk menjaga itu. Enggak perlu digembok itu hatinya atau kepalanya. Tempat ilmu itu enggak perlu dibuatkan gembok karena takut ada orang yang mencuri dari situ. Nah. Berbeda dengan harta. Li'annahu idza razaqakallahu ilman. Karena sesungguhnya ya, jika Allah memberikan rezeki kepadamu berupa ilmu, jadi ilmu itu adalah rezeki. Naam. Fa mahalluhu fil qalbi. Maka tempatnya itu di al-qalb, hati. Nah, saya ingin menerangkan, qalb sebenarnya qalb itu yang dimaksud jantung. Jantung. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam jasad tubuh seseorang itu terdapat mudghah, sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini, sekerat daging ini baik, maka saluhal jasadu kullu, maka semua tubuhnya pun akan menjadi baik. Nah, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau menjadi jelek, rusak sekerat daging ini, maka rusak seluruh tubuhnya, rusak seluruh amalannya. Nah. Sementara kita mengetahui yang hati, yang namanya hati itu kan darah. Iya, gumpalan darah kan. Nah, hadis Ibnu Umar yang rajih mauquf, kata Syekh Al-Albani, tapi lahu hukum rafa', memiliki hukum rafa', uhilla lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu kalau maitahnya yaitu al-hut wa sama al-hut dengan samak. Nah, kemudian yang kalau darah itu al-kabidu wa siapa yang ingat? Wattihal. Iya. Naam. Al-hut wal jarad kayaknya hadisnya. Ikan dengan bangkai belalang. Kemudian darah itu adalah al-kabid. Al-kabid ini artinya hati. Naam. Jadi hati dalam hadis ini itu adalah segumpal darah. Sementara benda yang dikatakan dalam hadis yang sebelumnya, idza saluhat saluhal jasadu kullu, itu mudghah, sekerat daging. Nah, berarti qalb ini yang dimaksudkan adalah ya jantung. Nah, yang merupakan tempat akal. Tempat akal itu di hati, di jantung. Cuma untuk seterusnya kita akan mengartikan hati. Kenapa? Karena sudah teropini masyarakat ini bahwa itu hati gitu loh bahasanya. Iya kan? Nah. Kalau kita katakan di jantung, wah, lain begitu. Maka kita artikan hati enggak apa-apa, yang penting tahu bahwa itu sebenarnya jantung. Naam. Dan tempat akal itu di qalb. Pendapat yang rajih, ada khilaf memang, sebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ada yang mengatakan bahwa di otak tempat akal itu, tapi yang rajih di qalb. Jantung, hati ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid." Inna fi dzalika. Ini di surah Qaf, akhir surah Qaf, akhir-akhir. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam perkara itu ladzikra, terdapat peringatan, liman kana lahu qalb. Bagi siapa yang memiliki qalb, memiliki ini, jantung, hati ini. Nah. Sementara memahami sesuatu kemudian itu bisa menjadi suatu peringatan, itu tentunya dengan akal kan? Iya. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan bagi orang yang memiliki qalb. Berarti tempat akal ini memahami itu di qalb, di jantung atau hati ini. Nah, awal kita terjaga fil waqti nafsuhu huwa harisun lak. Dan dalam kesempatan yang sama, ya, ilmu itu sendiri harisun lak, dia yang menjaga kamu. Li'annahu yahmika minal khatari bi'idnillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya ilmu itu memelihara kamu, menjaga kamu dari bahaya. Bahayanya maksiat. 6. Ya, bi'idnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jal. Fal ilmu yahrisuk. Maka sesungguhnya ilmu itu menjaga kamu. Walakinnal mala, akan tetapi harta, anta tahrisu, kamu yang menjaga dia. Iya. Taja'aluhu fi sonadiqo waro al aglaki. Kamu menjadikannya, harta itu menyimpannya dalam peti-peti di balik gembok-gembok yang besar. Naam. Wa ma dzalika takunu ghairu mutma'innin alai. Dan bersamaan dengan itu sudah ditaruh dalam peti, sudah digembok juga, ya, belum tenang. Kamu belum